henti menanti sampai berkantinya musim. Karena di hatiku ada yang kurindukan, menanti dia kembali padaku. Setiap orang bilang cinta tiada akhir. Apakah kau masih sayang kepadaku? Hanya ingin kau ingat akan diriku, walau.